بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Setelah beliau menyebutkan bahwa seluruh hukum itu dikembalikan kepada al-yaqin atau al-asl, segala hukum itu dikembalikan kepada asalnya sampai datang dalil, datang bukti yang menunjukkan bahwa hukum itu telah keluar dari asalnya. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda, tidak ada dalil, maka asalnya hukum itu sesuai dengan hukum asal. Maka setelah itu beliau menyebutkan tentang asal-asal beberapa perkara. Yang pertama beliau sebutkan tentang air. Wal aslu fi miyahina at-tahara. Hukum asal dari air adalah at-tahara. Demikian pula wal ardi, hukum asal pada bumi, tanah, wasiyab, pakaian, wal hijarah, dan batu dan bebatuan, semua itu hukum asalnya adalah suci dan mubah untuk digunakan. Yang dimaksud al-asl di sini adalah sebuah hukum, hukum asal, kaidah yang terus berjalan sampai ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, qala fal miyahu kulluha, maka air dengan seluruh jenisnya, biharuha, baik itu berupa lautannya, wa anharuha, sungai-sungainya, wa abaruha, sumur-sumurnya, wa uyunuha, mata airnya, semua itu mencakup air asalnya suci. Wa jam'u, yang tepat, wa jami'u ma tahtawi alaihi al-ardu min at-turab, dan seluruh yang terkandung di atas bumi berupa at-turab, tanah, wal ahjar, bebatuan, wal rimal, pasir, wal ma'adin, barang tambang, wal ashjar, dan pepohonan, seluruh yang terkandung di atas bumi asalnya juga at-tahara. Wa jami'u asnafil malabis, demikian pula seluruh jenis pakaian, kulluha tahirah, seluruhnya itu asalnya suci hukumnya. Hatta yatayaqqana zawalu asliha bituru'in najasati 'alaiha, sampai diyakini bahwa asal itu telah hilang, bahwa asal kesucian itu telah hilang dari benda-benda tersebut. Jika diyakini asalnya itu telah hilang, keluar dari asal, bituru'in najasati 'alaiha, seperti terdapatnya, melekatnya najis pada benda-benda yang asalnya suci, maka di sini baru kita keluar dari hukum asal, baru setelah itu bisa kita hukumi bahwa itu sesuatu yang najis. Nah, inilah maksud dari kaidah ini, bahwa asal dari air, tanah, atau semua yang ada di atas bumi, pakaian dan batuan dan seluruhnya, semua itu asalnya adalah hukumnya tahar, suci. Hukumnya suci, sehingga jika terjadi keraguan, seseorang ragu apakah air ini bercampur dengan benda najis atau tidak. Seseorang misalnya melihat air sudah berubah warnanya, dan dia ragu apakah perubahan ini disebabkan benda najis atau tidak, maka asalnya suci. Maka asalnya suci sampai betul-betul tetap bahwa itu tercampur dengan benda najis. Demikian pula pada air-air yang lain. Kita dapati sumur, di sebelah sumur ada najis atau bangkai yang dekat dengan sumur. Apakah sumurnya ini najis? Jawabannya tidak. Selama tidak ada sesuatu yang najis yang bercampur pada air sumur tersebut. Apa dalil dari asal air adalah at-taharah? Firman Allah Azza wa Jal secara umum, yaitu firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seluruhnya. Maka ayat ini umum dalam konteks al-imtinan. Dalam konteks al-imtinan adalah konteks penyebutan nikmat. Jadi Allah menyebutkan nikmat ini kepada hamba-hambanya, bahwa semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian pergunakan. Maka asalnya semuanya itu halal hukumnya. Semua itu asalnya hukumnya halal dan suci, boleh kita gunakan. Ini dalil secara umum. Dan dalil secara khusus tentang air, bahwa air itu asalnya adalah suci, beberapa ayat yang Allah firmankan, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ. Dan dialah Allah menurunkan untuk kalian, atas kalian, dari langit air, لِيُطَهِّرَكُمْ, untuk mensucikan kalian. Dan tidak mungkin sesuatu yang mensucikan itu dari sesuatu yang najis. Dan juga firman Allah yang lain, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, dan kami turunkan dari atas langit itu air yang طَهُورًا, air yang suci. Dan juga hadis Rasulullah SAW, الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, air itu suci, لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, tidak ada sesuatu yang bisa merubahnya menjadi najis, kecuali sampai berubah sifat-sifat air itu menjadi sifat-sifat air yang najis. Maka inilah asal daripada air. Maka jika kita dapati air yang tidak tahu apakah ini air yang suci atau tidak suci, maka asalnya suci. Ada air yang berubah suci atau tidak suci, kembalikan kepada asalnya. Sesuai itu dihukumi dengan hukum asalnya. Asalnya adalah at-taharah. Adapun hanya sekedar ragu-ragu apakah sudah terkena najis, apakah ini telah bercampur dengan benda najis, maka ini tidak bisa merubah al-yakin. Apa yakin? Yang yakin adalah suci. Itu yang yakin, yang asal adalah yang yakin. Kita dapati air sudah berubah, kondisinya berubah air ini. Ragu kita, di sebelahnya ada bangkai. Apakah bangkai ini habis diangkat dari air ini atau bukan? Ragu. Kecuali jika ada tanda-tanda. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda, hanya keraguan, maka di sini tidak bisa merubah dari yang asal. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan gugur dengan sebab hanya keraguan. Jadi yakin itu hanya bisa gugur dengan adanya keyakinan yang lain. Tapi keyakinan jika dibenturkan, dihadapkan dengan keraguan, maka keraguanlah yang harus gugur. Dan keyakinan yang tetap ada, keyakinan yang lebih kuat. Maka di sini hukum air asalnya adalah suci. Sampai ketika kita melihat tanda-tanda bukti bahwa memang betul bangkai ini dari dalam air ini. Misalnya ada bekas-bekas bahwa dia habis diangkat dari dalam air dan masih basah kondisinya. Terus aroma air juga sudah berubah. Maka di sini ada tanda-tanda, ada dalil, maka di sini baru keluar dari hukum asal. Berarti air itu najis. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda dan jika tidak ada dalil, tanda-tanda itu merupakan dalil. Tanda-tanda adalah dalil. Jika tidak ada dalil, maka hukum asalnya suci. Wal ardi, demikian pula pada bumi. Pada bumi, yang dimaksud bumi di sini yakni seluruh yang ada di, yang terkandung dalam bumi, baik di atas ataupun di dalamnya, baik berupa bebatuan, pohon-pohonan yang di atasnya, tumbuh-tumbuhan, atau yang di dalam bumi seperti barang tambang dan yang seterusnya. Maka seluruh yang terkandung di dalam atau di atas bumi, semua itu asalnya at-taharah. Dari ini adalah ayat yang umum tadi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Maka ini hukum asal. Hukum asalnya boleh kita pergunakan, boleh kita halal. Hukumnya suci. Sampai datang dalil yang menunjukkan sesuatu telah keluar dari hukum asalnya. Dan juga dalil khusus tentang sucinya al-ard, sucinya bumi dan tanah, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam atau firman Allah azza wa jalla yang lain, fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayammumlah kalian dengan tanah yang suci. Dengan tanah. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini menunjukkan bahwa alat yang bisa digunakan untuk bersuci, maka itu pasti adalah sesuatu yang suci. Tidak mungkin sesuatu yang najis asalnya. Jika bumi itu asalnya najis, maka tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk bersuci dengan sesuatu yang najis tersebut. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk bersuci tayammum dengan tanah, menunjukkan bahwa alat yang kita gunakan untuk bersuci itu merupakan benda yang suci hukum asalnya. Dan juga sabda Rasul alaihissalatu wassalam tentang kekhususan beliau dan umat beliau. Jadi Allah beri beberapa kekhususan kepada umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antaranya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan untukku bumi ini seluruhnya, tanah ini seluruhnya sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Jadi boleh kita sholat di manapun tempatnya, kecuali kamar mandi dan kuburan. Dan asal seluruh tanah, seluruh bumi itu boleh kita melakukan sholat di atasnya. Dan tempat yang suci, kata Rasul, waju'ilat liyal ard, dan dijadikan untukku bumi itu seluruhnya sebagai masjid, tempat sholat dan tempat yang suci. Maka ini hukum asal daripada bumi, hukumnya adalah at-taharah. Sehingga ketika seorang ragu terhadap tanah, misalnya dia mau bertayamum dan dia ragu apakah tanahnya ini sudah terkena najis atau belum, misalnya tanahnya ini dekat dengan sapi teng atau dekat dengan tempat yang najis, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa tanah ini terkena najis, hanya dekat saja, hanya berdekatan saja, maka hukum asalnya suci. Maka hukum asalnya suci sampai jelas dalil bahwa tanah ini memang sudah terkena najis dan belum kering. Maka di sini hukumnya baru berubah dari asal. Baru berubah dari asal ketika ada dalil bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itulah keluar dari asalnya dan ada tanda bukti, maka baru setelah itu kita hukumi dengan yang terkuat. Bukti tersebut mengeluarkan kita dari hukum asal. Tetapi jika hanya asyak, jika hanya asyak, keraguan-raguan saja atau dugaan-dugaan saja, maka itu tidak bisa mengalahkan hukum al-asal. Dan juga dipermisalkan oleh para ulama tentang seseorang yang meyakini bahwa di dalam masjid ada sebuah tempat yang terkena najis. Di dalam masjid ada sebuah tempat yang terkena najis dan dia tidak tahu posisi persis tempat najis tersebut. Seorang meyakini bahwa di dalam masjid ada sebuah tempat yang terkena najis dan dia tidak tahu posisi tepatnya di mana. Maka di sini kata para ulama, sholat tetap kita boleh sholat dalam masjid tersebut. Dan sholat kita hukumnya sahih. Hukum kita, hukum sholat kita yang kita lakukan dalam masjid itu hukumnya sah. Kenapa? Karena kembali kepada asal. Karena kembali kepada asal bahwa asalnya suci. asalnya suci. Naam, ada sebagian tempat, tidak semua tempatnya najis. Maka kita boleh sholat di masjid yang ada najisnya dan kita tidak tahu tempat najisnya, maka di sini boleh kita berusaha untuk mencari tanah tempat yang tidak najis dan kita sholat di tempat tersebut, maka ini sudah sah. Walaupun misalnya baru jelas nanti ternyata tempat yang dia sholatkan itu, yang dia sholat di situ adalah tempat yang najis, maka di sini tetap sah sholat dia, tetap sah karena dia sudah membangun hukum di atas asalnya, di atas al-asal. Kesimpulannya, tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu najis sampai betul-betul datang bukti dalil yang kuat bahwa itu terkena najis. Adapun hanya keraguan dan ketidaktahuan, maka hukum asalnya adalah suci. Ketidaktahuan dan keraguan, maka hukum asalnya at-taharah. Seorang seperti tadi, air berubah dan dia tidak tahu apa terkena najis atau tidak, air ini asalnya suci, sehingga dia berwudu menggunakan air itu untuk bersuci. Baru setelah itu dikabarkan air itu najis, terkena bangkai misalnya, maka tetap sah toharah dia, tetap sah walaupun dia sudah menggunakan air tadi, dikarenakan dia telah membangun hukumnya di atas al-asl. Demikian pula qala al-muallif wasthiyabi, dan athiyab pakaian. Nah, asal daripada air, tanah dan seluruh yang ada di muka bumi, baik berupa pohonan, ranting-ranting, tumbuhan-tumbuhan, itu semua hukumnya suci. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu najis sampai datang bukti yang kuat bahwa itu yang betul najis. Demikian pula pada pakaian yang kita kenakan. Seluruh pakaian itu hukum asalnya at-taharah. Baik itu pakaian yang dibuat oleh kaum muslimin maupun pakaian yang dibuat oleh orang-orang kufar, ahlul kitab maupun orang-orang al-musyrikin, orang-orang penyembah berhala. Maka asal pakaian itu hukumnya suci. Tidak boleh kita hukumi najisnya pakaian tertentu sampai datang bukti tentang najisnya pakaian tersebut. Dan dalilnya secara umum dan khusus, yang dalil umum yang tadi kita sebutkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini hukum asal segala sesuatu selain ibadah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian pergunakan. Maka ini menunjukkan semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal, suci, boleh kita gunakan. Ini asalnya berdasarkan ayat ini. Maka ketika terjadi apa-apa, kembali kepada asal sampai betul datang dalil, baik dari Al-Quran atau Sunnah, tentang haramnya sesuatu yang ada di muka bumi tersebut, atau datang tanda-tanda bahwa sesuatu ini terkena najis. Adapun dalil khusus tentang pakaian, bahwa asal daripada pakaian itu hukumnya at-taharah, maka Nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa pakaian yang mereka kenakan di zaman dahulu itu adalah pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir dan dijahit oleh mereka. Dan para sahabat dan juga Nabi alaihissalam tidak pernah didapati mencuci pakaian yang baru mereka beli, yang baru mereka dapatkan dari orang-orang kafir. Maka di sini menunjukkan seluruh pakaian itu hukumnya suci. Walaupun pakaian kufar. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, wala na'lamu khilafan baina ahli al-ilm. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahlul ilm, di antara para ulama, fi ibahati shalah fi tsaubi alladhi yanjisuhu al-kufar. Tentang bolehnya seseorang sholat dengan menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dipersyaratkan dalam sholat harus suci. Kata Ibnu Qudamah, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali di antara para ulama, dan sepakat mereka bahwa sholat dengan pakaian yang digunakan oleh orang kafir itu hukumnya boleh, menunjukkan suci. Kenapa? Fa innan nabiyya wa ashabahu innama kana thiyabuhum min najisil kuffar. Min najasil kuffar. Karena Nabi dan juga para sahabah radhiyallahu anhum, pakaian-pakaian mereka itu sungguhnya pakaian-pakaian mereka adalah buatannya orang-orang kuffar al-musyrikun. Fahadha yadullu, maka ini semua menunjukkan bahwa al-asl, asal daripada pakaian itu at-tahara, asal daripada pakaian at-tahara, baik itu pakaian yang dibuat oleh orang kafir maupun kaum muslimin maupun orang-orang al-musyrikin, orang kafir, baik itu ahlul kitab al-yahud wa nasara maupun abadatul awthan, para penyembah berhala, para penyembah selain Allah Azza wa Jal, orang musyrik, tetap pakaian yang mereka buat itu boleh kita pakai dan tidak ada keharaman padanya. Dan juga asalnya suci sampai betul-betul datang dalil bahwa pakaian ini terkena najis, baru setelah itu kita katakan dia najis. Wal ardi wasyabi wal hijarah. Dan yang terakhir adalah al hijarah, bebatuan. Nah, batu-batu hukumnya suci, asalnya hukumnya suci. Bebatuan ini masuk dalam al ard, salah satu dari jenis bumi adalah bebatuan, maka hukumnya sama seperti al ard, maka hukumnya sama seperti tanah tadi yang telah kita bahas. Bebatuan asalnya al-hil wa at-tahara. Itulah terkait al-asl pada air, kemudian tanah, pakaian dan bebatuan. Asalnya seluruhnya adalah at-tahara, sampai datang bukti yang kuat bahwa hal itu telah terkena najis, keluar dari at-tahara, maka baru setelah itu kita keluar dari hukum asal ini. Tetapi jika tidak ada bukti sama sekali atau hanya keraguan, ketidaktahuan, maka kembalilah kepada hukum asal. Kembalilah kepada hukum al-asal. Dengan itu kita telah berpegang dengan dalil. Dan orang yang berada di atas asal, dia tidak dimintai bukti. Dia tidak perlu dimintai bukti. Apa dalilnya bahwa bumi itu suci? Tidak perlu kita minta bukti, karena dia itulah asalnya. Apa dalilnya kamu boleh memakai pakaiannya orang kafir? Tidak perlu asalnya. Tidak perlu kita minta, kita tuntut dia untuk mengeluarkan dalil, karena dia telah berpegang dengan asal. Justru sebaliknya, seorang yang keluar dari asal butuh mendatangkan bukti. Seorang yang mengatakan ini najis, tidak boleh pakai ini, apa dalilnya? Demikianlah, ketika seorang keluar dari asal butuh dia yang mendatangkan dalil dan bukti. Tapi seorang yang sudah berada di atas asal, maka dia tidak perlu untuk dituntut dengan bukti, karena dia sudah berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Demikianlah tentang kaidah al-asl pada benda-benda tersebut. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.